Astaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 67 kan? Hah? 67. Yang mana sekarang? Al-iman wa huwa iqraru bil lisan. Ini sudah ya? Ini sudah. Sekarang? Oh, 68. Halaman 68. Hah? Oh ya. Benar. Tsumma kaifa yasihu? Nah. Baik, fadal dibaca. Ini masih tentang hakikat perselisihan antara akidah ahli sunnah dengan akidah kalangan Hanafiyah dalam masalah iman. Bahwasanya khilaf ini bukan khilaf suri, bukan khilaf lafzi, tetapi ini adalah khilaf hakiki, ya, khilaf yang nyata antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan kalangan Hanafiyah. Nah, ya, kemudian Syekh Al-Albani kembali menjelaskan, ya, penjelasan bahwasanya hakikat ini benar-benar hakiki, bukan suri, ya, bukan fiksi. Tafadhal dibaca di sini halaman 67, ya. Siapa dibaca di sini? Si ini Arga baca. Tafadhal Arga. Li'akhjaro wahidin minkum ayakula imani Abi Bakrin as-Siddiq baraka imani al-anbiya'i wa mursalina wa jibrila wa mikala alaihi salatu wassalam kaifa wahum binaan ala madhabihim. Ini binaan ala madhabihim, ini jumlah, ya, iftiradiyah yang dia la mahalalah min al-i'rab, dia sisipan, ya, jumlah iftiradiyah dia sisipan. Semisal antum mengatakan qala Rasulullah fa'il di sini dari qala sallallahu alaihi wasallam, itu jumlah tersendiri. Nah, ini namanya jumlah iftiradiyah la mahalalah min al-i'rab. Nah, ini kayak antum mengatakan begini wa kaifa wa hum, ya, hada la yujizun binaan ala madhabihim hada, ya, wahum la yujizun, la yujizunnya itu, ah, maka kesatuan i'rab dari wahum, ya, wahum la yujizun, la yujizun ini jumlah ya, la yujizun ini nanti khobar, paham sini? Binaan ala madhabihim hada itu jumlah iktiradiyah la mahala laha min al i'rab, paham ke sini? Berarti jumlah sisipan, ya, terus ishtatu fi ta'assubihim fadakaru anna man istasna fi imani faqad kafara wa farra'u alayhi. Ini wazannya apa? Ishtatu menyimpang, ya, gulu. Nah, terus fadakaru anna man istasna fi imani faqad kafara wa farra'u alayhi annahu la yajuzu la yajuzu li al-hanafi ay yatazawwaja li imra'ati syafi'iyyati ba'duhum samaha ba'duhum jamu fa'ajaja duna al-aqsi wa'amala dhalika biqawlihi tanziman laha munzirata ahli al-kitab. Tahib barakallahu fikum. Sudah paham di sini apa yang dibaca? Nanggung ya, terus nanggung-nanggung sedikit. Wa arifu syakhsan, kata Syekh Albani. Khotobah. Ibnatahu. Itu maf'ul muqaddam. Ini ada seorang Syekh Hanafi ya. Terus rojulun fa'il. Ada seorang pria melamar putrinya gitu. Terus Fal yarji ila kitab syekhul Islam Ibn Taymiyyah al-Iman, fa innahu khairu ma alafa fi hadha al-mawdu'i. Tayyib, fa innahu khairu ma ulifa. Nah, barakallahu fiik. Syekh Albani menjelaskan di sini bahwasanya khilaf antara kalangan Hanafiyah dengan kalangan ahli sunnati wal jamaah adalah masalah iman, itu adalah khilaf hakiki bukan lafzi. Ibn Abi al-Is al-Hanafi di syarah beliau menyatakan itu khilaf lafzi. Ya, karena beliau memang lebih condong kepada akidah ahli sunnati wal jamaah dalam masalah iman walaupun fikih beliau adalah Hanafi. Nah, Syekh Al-Albani menyatakan kaifa yasihu ayyakun al-khilafu al-madhkur suriyan. Ya, gimana ceritanya dapat dibenarkan khilaf yang disebutkan ini dalam masalah iman adalah khilaf suri, khilaf fiksi. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin demikian. Ya, barakallahu fikum. Tidak mungkin dikatakan ini adalah khilaf suri. Ya, sebentar dulu. Ini tidak mungkin dikatakan khilaf fiksi, tapi ini adalah khilaf hakiki. Wahum yujizuna li afjara muahidin minhum. Mereka bahkan memperkenankan bagi orang yang paling fajir di antara mereka an yakula untuk menyatakan imani ka imani Abi Bakrin As-Siddiq, iman saya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq, bal ka imanil anbiya wal mursalin wa Jibril, bahkan seperti keimanan para nabi dan para rasul dan Jibril dan Mikail alaihim as-salatu wassalam. Gimana ceritanya? Kalangan Hanafiyah boleh memperkenankan orang yang paling fajir di antara mereka sekalipun untuk menyatakan demikian. Iman saya, ini orang yang paling fajir nih. Iman saya seperti iman Abu Bakar Siddiq. Ini mereka boleh memperbolehkan. Ini bagaimana jelasnya perbedaan yang hakiki antara ahli sunnati wal jamaah dengan kalangan ahnaf dalam masalah iman. Ya, maka kelirulah atau tersanggahlah apa yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Abi Al-Iz Al-Hanafi di kitab syarah beliau yang menyatakan ini adalah khilaf suri, khilaf yang fiksi. Atau di tempat yang lain, kalangan ahnaf yang lebih mencocoki ahli sunnah menyatakan ini khilaf lafzi saja. Tidak, ini khilaf hakiki. Ya, karena mereka menyatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Imam At-Tahawi di sini, iman itu adalah ikrar bil lisan wa tasdik bil janan. Enggak ada amal di sini berarti. Amal bil jawari, amal bil arkan, enggak ada. Nah, ini berarti ini adalah definisi tentang iman dari definisi siapa? Ya, definisi Murji'ah. Enggak ada yang lain. Taibarakallahu fikum. Kaifa wa hum bina'an 'ala madhabihim hadha? Bagaimana ceritanya mereka? Ya, mereka yang membangun akidah mereka di atas madhab mereka ini, la yujizuna li ahadihim mahma kana fajiran aw fasiqan ayaqulu ana mu'minun insyaallah. Ya. Mereka tidak memperkenankan bagi salah seorang di antara mereka untuk menyatakan siapapun dia mukmin apa fajir atau fasik untuk menyatakan saya mukmin insyaallah. Ini dalam babul istisna. Ya, telah ma'ruf bahwa ahli sunnati wal jamaah memperkenankan seseorang untuk menyatakan ana mukmin insyaallah. Boleh. Ya, sedangkan kalangan Hanafiyah, kalangan Ahnaf tidak memperbolehkan. Ya. Bal yaqulu, bahkan dia menyatakan kalangan ahnaf, seorang yang fajir mesti menyatakan ana mu'minun haqqan, saya mu'min sebenar-benarnya. Wallahu azza wa jalla yaqul innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Padahal Allah taala berfirman orang-orang beriman adalah apabila mereka mengingat Allah maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Yaitu siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, yang menginfakkan rezeki mereka dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang beriman. Yang beriman sebenar-benarnya. Waman asdaqu minallahi qila, dan siapa yang paling jujur perkataannya daripada Allah. Wa bina'an ala hadza, maka berdasarkan hal ini, ya, kullih semuanya, istattu fi ta'assubihim, maka mereka menyimpang, berlebihan dalam fanatisme mereka terhadap mazhab mereka. Fadzakaru anna man istasna fi imanihi faqad kafara, maka mereka menjelaskan bahwa barang siapa yang beristisna tadi, ya, saya mukmin insyaallah, dalam imannya berarti dia kafir. Allah musta. Wa farra alaihi annahu la yajuzul hanafi, bahkan mereka membuat permasalahan ya cabangnya ini, bahwasanya tidak boleh bagi seorang yang bermadzhab Hanafi ayatazawaja bil mar'ati syafi'iyah, ya, untuk menikahi wanita dari madzhab Syafi'i. Wa tasamaha ba'duhum, sebagian mereka ya memberikan toleran. Za'mu, yang masih toleran ini berargumen, mereka menyangka fa'aja sadzalika dunal aks, ini boleh Hanafiyah, pria Hanafi menikahi Syafi'iyah, tapi bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti apa? Pria Syafi'iyah menikahi Hanafi. Ini kayak apa nih? Kayak kita menikahi wanita Yahudiyah Nasraniyah Alkitab. Kan enggak boleh sebaliknya. Nah, kayak begitu. Wa 'allala dzalika biqaulih tanzilan laha manzilata ahlil kitab. Ya Allah musta'an. Ya, mereka berargumentasi, beralasan dengan pendapatnya tadi bahwasanya ini diposisikan seperti posisi ahlul kitab. Ya, Syafi'iyah diposisikan sebagai ahlul kitab wanitanya. Allah musta'an. Kata Syekh Al-Albani, wa 'arifu syakhsan, dan saya pernah mengetahui seseorang min syuyukhil Hanafiyyati, dari kalangan Syekh Hanafiyah, dan Syekh Al-Albani menyatakan demikian, ini benar ini, karena beliau dididik oleh bapaknya yang bermadzhab Hanafi. Ya. Beliau dididik oleh bapaknya yang bermadzhab Hanafi. Ya, beliau tahu sekali Syekh Al-Albani tentang sekelumit Hanafi. Ya, khotaba bintahu ibnatahu rajulun min syuyukh Syafi'iyah. Waduh. Nah, ada syekh seorang pemuka dari kalangan Syafi'iyah yang melamar putrinya. Fa'aba. Tapi Syekh Hanafi ini menolak qailan, seraya berkata, "Laula annaka Syafi'i." Seandainya kamu bukan Syafi'i, pasti saya sudah fi anna al-khilafa haqiqi. Apakah setelah keterangan ini ada peluang lagi untuk mau ragu bahwasanya khilaf antara kalangan ahli sunnah dengan ahnaf dalam masalah iman itu ya bukan khilaf hakiki? Masih ada lagu lagi? Enggak ada lagi. Wa man syaa'a at-tawassu'a, barang siapa yang menginginkan pembahasan yang lebih luas fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini, falyarji ila kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Iman. Nah, silakan dia merujuk kepada kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Iman, fa innahu khairu ma ulifa fi hadzal maudhu'i. Nah, ini adalah termasuk di antara yang terbaik, kitab yang terbaik yang ditulis terkait topik ini, yaitu topik iman. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya, lihat di matan berikutnya. Wa jami'u masahan Rasulillah. Ya, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa jami'u masahan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syarri wal bayani kulluhu haqqun. Dan apa saja yang telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, penjelasan, semuanya adalah hak, benar. Ya. Semua adalah benar. Nah, ini bantahan terhadap kaum siapa ini? Kaum Mu'tazilah, yang mereka membagi-bagi kalau dalam masalah akidah hanya menerima hadis sahih yang mutawatir, ya, yang ahad dengan segala pembagiannya, aziz, masyhur, gharib, apalagi gharib, mereka enggak mau mengambil hadis sahih yang ahad, maunya yang mutawatir. Nah, ini batil, ya, karena semua yang sahih dari Rasulullah SAW, apakah yang mutawatir atau yang ahad, itu mengandung ilmu secara pasti dan benar dalam akidah dan menjadi acuan dalam akidah. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma'atakumur rasul fakhuduh, Ya, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Ambil, maka hadis yang sahih wajib diamalkan dalam perkara apapun. Apakah perkara akidah, ya. Kecuali bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya yang perlu dijamak. Ya, yang perlu dijamak, dijelaskan oleh para ulama. Enggak boleh ragu sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Ya, jangan ragu sedikit pun. Hey, baca di sini berikutnya. Repi, baca Repi. Duna tafriqin. Antum kenapa mansub tafriqnya? La raba fi. Enggak, bukan wa tafriq bainahum. Tafriqu marfu. Terus inna ma huwa bid'atun Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani, yakni duna tafriqin, itu maksudnya tanpa membeda-bedakan. Baina ma kana minhu khabaru ahadin aw tawaturin. Tanpa membeda-bedakan apa yang datang dari Nabi, keterangan yang datang dari Nabi selama sahih, apakah itu khabar ahad atau khabar mutawatir. Ya, khabar ahad yang tidak sampai derajat mutawatir. Ya, jangankan yang masyhur aziz, yang ahad paling rendah gharib sekalipun, yang hanya meriwayatkan satu orang sekalipun, selama itu sahih maka kita ambil. Ya, kalau itu topiknya akidah maka menjadi acuan kita dalam perkara akidah. Ya, barakallahu fikum. Jangankan yang sahih, yang hasan juga kita jadikan. Yang hasan, ya. Kita jadikan acuan. Ya. Mana lagi tadi? Madama annahu sahha an Rasulillah. Selama hadis tersebut sahih dari Rasulullah SAW, hadza huwal haqqul ladzi la raiba fihi. Maka inilah yang hak yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa tafriqu bainahuma, maka membeda-bedakan di antara keduanya, innama huwa bid'atun wa falsafatun dakhilatun fil Islam. Maka ini adalah bid'ah. Ya, maka ini adalah filsafat, falsafah yang masuk, ya, yang merasuki Islam. Mukhalifun lima kana alaihi salafus salih wal a'immatu al mujtahiduna, dan menyelisihi ketetapan dari para salafus salih dan para imam-imam mujtahidun. Kama haqqaqtuhu fi risalati, sebagaimana yang hal ini telah saya berikan tahqiq, ya, penjelasan dengan detail di risalah saya, di buku saya, wujubul akhdi bi haditsil ahadi fil aqidati wa raddu ala syubahil mukhalifina. Nah, ini wajibnya mengambil hadis ahad dalam akidah, berpegang kepada hadis ahad dalam akidah dan sanggahan kepada syubhat-syubhat orang-orang yang menyelisih dalam hal ini. Wahiyah matbu'atun, buku ini sudah tercetak, masyhuratun, dan sudah masyhur. Qultu, kata Syekh Al-Albani, hadza ala ma taqaddama min qawlihi fil iman. Maka ini berdasarkan yang telah berlalu dari pendapat beliau, pendapatnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam masalah iman, annahu ikrarun wa tasdiqun faqat, bahwasanya iman itu hanya pengikraran dan pembenaran saja. Ya, waqad arafta anna shawaba fihi, dan Anda pun telah mengetahui bahwasanya yang benar adalah annahu mutafawitun fi asli. Ah, ini beragam, beraneka ragam secara asal iman tadi. Wa anna iman, ya, tergantung. Nah, iman orang saleh beda dengan iman orang saleh, orang jahat. wa anna imana salihi laisa ka imanil fajiri. Bahwasanya keimanan orang saleh itu tentu berbeda dengan keimanan orang yang durjana. Para wajib silakan merujuk ke sini. Kemudian matan ke-64 ya. Ya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un. Maka iman wahidun adalah satu. Wa ahluhu, maka orang-orang yang beriman fi aslihi secara asalnya sawa'un, maka adalah sama. Ya. Wa tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa. Maka perbedaan tingkatan di antara mereka itu adalah dengan ya dengan rasa khasyah takut kepada Allah, wat tuqa dengan ketakwaan kepada Allah. Wa mukhalafatil hawa, dan dengan menyelisihi atau melawan hawa nafsu. Wal mulazamatil ula, dan senantiasa mencari yang pertama. Ya. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman, dan orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah yang Maha Rahman. Ya. Kata beliau di sini, wal iman wahidun, iman itu adalah satu. Ya. Fai barakallahu fikum. Ah, ini dikritik ya di buku-buku yang lainnya, semisal oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh bin Bas dan yang lainnya. Bahwasanya ini perlu ditinjau lagi, karena iman itu bukan satu. Orang-orang yang beriman pun tidaklah sama. Akan tetapi iman saling mengungguli. Ya, dapat bertambah, dapat berkurang. Ya. Manusia enggak sama dalam membenarkan kalbunya. Lihat, perhatikan keimanan Abu Bakar itu beda dengan keimanan kita. Ya, dengan keimanan orang-orang fasik. Taib barakallahu fikum. Ya, jadi manusia pada dasarnya enggak sama dalam masalah iman. Ya, ini pada dasarnya dari segi keimanan. Demikian pula dari sisi amal. Manusia saling mengungguli dalam amal. Ada di antara mereka yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Tsumma awrasna kitaban ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalim li nafsih." Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang muktasid, ya. Di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, lihat, dia menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muktasid, di antara mereka yang di pertengahan, yaitu yang melaksanakan kewajiban meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa minhum masabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang beramal meninggalkan keburukan, dan beramal-amal soleh meninggalkan hal yang beramal-amal sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ya, maka apa yang beliau paparkan di sini ini dikritik oleh para ulama. Ya, bahwasanya berbeda. Ya, yang kritik ulama kibar ya, bukan kita. Yang kita ini hanya mengutip aja. Silakan lihat syarah ya, Syekh bin Baz, syarah Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, silakan. Bukan kita ya. Kalau kita ini siapa mau kritik-kritik? Tidak mungkin ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa tafadul bainahum bil khasyah wat tuqa wa mukhalafatil hawa. Perbedaan tingkatan keutamaan di antara mereka adalah dengan adanya rasa takut dan ketakwaan melawan hawa nafsu. Ini pun enggak cukup. Ya, para ulama kembali mengkritik. Ya. Karena hal ini berarti mengeluarkan amal perbuatan dari hakikat iman. Ya, apabila seorang telah membenarkan dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, berarti dia adalah mukmin dengan iman yang sempurna. Ya, maka manusia tidak berbeda tingkatnya dengan iman. Ini adalah keliru. Ya, salah. Ya, keliru, berbeda ini dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karena iman berbeda-beda tingkatannya. Ya. Barakallahu fikum. Wal mu'minuna kulluhum awliya wa rahman. Orang-orang beriman semuanya adalah wali-wali Allah yang Maha Rahman. Ya, naam. Ya, karena Allah sebutkan, ya, ala inna awliya Allahi la khawmun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan mereka adalah yang bertakwa. Baik, barakallahu fiik. Baca berikutnya Ihsan, baca Ihsan. Bidji'a wa khawarik al-adati. Jamala. Naam. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani, wa hum mawsufuna fi qawlihi. Syekh Al-Albani enggak mengomentari ini. Yang sebelumnya wal imanu wahidun. Ini padahal penting ini. Beliau hanya mengomentari tentang orang-orang beriman adalah semuanya wali-wali Allah. Naam, ya, mereka inilah yang disifati dalam firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah yang tidak ada ketakutan terhadap mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, kata Syekh Al-Albani, laisat al-karamatu bidia'il karamat wa khawarikil adat. Maka yang namanya karamah Allah yang diberikan kepada para wali bukanlah dengan klaim pengakuan bidia'il karamat, pengakuan karamah, saya ini punya karamah. Atau dengan khawarikil adat. Khawarikil adat itu perbuatan yang di luar kebiasaan. Maksudnya apa? Semisal ada orang bisa jalan di udara, berjalan di air, terbang ke udara, dia bisa ngilang, didemonstrasikan. Itu namanya khawarikil adat. Nah, sebatas itu bukanlah pertanda sama sekali itu dia adalah wali. Ya, bahkan banyak sekali wali setan. Ya, wali setan yang punya begitu. Ya, barakallahu fikum. Bahkan kata Syekh di sini, kama yatawahamu katsirun minannas, sebagaimana ini disangka oleh sebanyak-banyak orang bahwasanya yang bisa pakai begitu itu adalah wali, bisa hilang, bisa terbang. Bal dzalika minal ihanat, bahkan itu adalah bagian dari kehinaan. Ya, kenapa bagian dari kehinaan? Karena dia telah bersekutu, dibohongi oleh setan, ya, sehingga dia menyangka adalah wali. Tushawwihu jamalal Islam, allati tushawwihu jamalal Islam, yang ini sangat menodai keindahan Islam. Baik, cukup kali ya sampai sini. Nanti insyaallah kita lanjut. Ya, besok kita lanjutkan hari ini dengan pembacaan Al-Qawaidul Hisan. Subhanakallahumma wa bihamdika syadduna.